أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma amin fa amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah yang memberikan peluang kepada kita dari hari ke sehari untuk terus mendalami agama di dalam kita berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Sikit demi sedikit kita belajar perkara-perkara berkaitan dengan ilmu, dan Nabi menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala mahu kebaikan pada dirinya, Allah akan memberikan kepadanya kedalaman dalam bidang agama. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita sehingga kita dapat mempelajari sedikit demi sedikit berkenaan dengan agama Islam untuk menambahkan lagi tahap dan taraf kita di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam mukadimah kitab Al-Azkar Imam Nawawi, yang mana masih pada fasal yang pertama yang menceritakan agar apa benda kita nak buat pun kita kena buat baik. Antara yang kita pernah dengar sebelum ni, dalam ucapan Imam Nawawi, beliau menyatakan sebagai contoh Abu Sulaiman Al-Khattabi, menyatakan guru-guru beliau, apabila nak buat satu benda pun akan sebut, innamal a'mal binniyat. Supaya mengajar diri kita, supaya kita dapat melakukan perbuatan hanya kerana Allah. Sekarang ni kita mencari keikhlasan Allah. Dan kita juga pernah mendengar sebelum ni ucapan Sayyidina Fudail Ibn Iyad, yang menyatakan orang yang meninggalkan perbuatan baik kerana takut orang kata, itu adalah riak. Kita tinggalkan perbuatan baik kerana orang, tak nak orang kata kita hebat sangat contoh, maka kita telah beriak. Kalau kita tinggalkan perbuatan, kita buat pula perbuatan kerana orang, kita buat satu perbuatan baik bukan kerana Allah tapi nak tunjuk ke orang, itu bukan riak kata beliau, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ikhlas pula adalah apabila orang itu mampu untuk menghilangkan dirinya, kata Syekh Fudail, daripada dua sifat ini. Dia akan buat satu perbuatan bukan kerana orang, dan dia tak akan tinggalkan satu perbuatan baik kerana takut orang kata dia baik. Jadi tuan-tuan, kita akan masuk pada hari ini pada ucapan Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu arda. Kita akan masuk pada ucapan yang berbunyi wa qala al-Imam al-Haris, yaqulu al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu arda. وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على سيء من عمله. Baik, kita melihat pula salah satu ucapan ya, yang pernah disebut oleh Al-Imam Al-Muhasibi. Usulan yang ke-6. Al-Imam Al-Muhasibi, Imam Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah mengatakan, orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya tetap bersih. Maknanya kalau dia kata, kalaulah setiap nilai kebaikan mata pada pandangan mata orang, orang pandang dia tinggi, orang pandang dia hebat, akhirnya dia nak supaya dia jadi baik, akhirnya sampai orang pandang dia buruk. Maka dia tak kisah benda tu, kata dia. Dia tak kisah kalau pandangan orang akan berubah terhadap dirinya dari positif ke negatif, kerana semata-mata dia nak mengubah diri dia. Contoh, kadang-kadang ada orang suka ke dia. Tapi suka sebab dia jahat, suka sebab dia suka buat benda-benda tak elok. Tiba-tiba dia nak ubah diri dia, akhirnya segala tanggapan baik orang terhadap dia berubah. Orang dah tak suka dengan dia. Kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, orang yang jujur dia takkan peduli benda tu. Sebab yang paling penting, dia berusaha untuk menjaga hati dia daripada dia nak jaga perasaan hati orang lain. Dalam masa yang sama, dia tak suka orang lain tengok kebaikan amalan dia. Dia tak suka orang lain tengok kebaikan amalan dia. Dan dia tak suka pula kalau dia tak ada masalah kalau orang tahu tentang keburukan dia. Dia tak ada masalah kalau orang tahu keburukan dia. Yang paling dia tak suka kalau orang tahu kebaikan dia. Jadi ini adalah orang yang jujur, sebab dia hanya buat kebaikan kerana Allah. Adapun kesilapan-kesilapan dia, dia tak kisah kalau orang tahu dan orang maki dia. Pun begitu, bukanlah bermaksud kita nak dedahkan keaiban kita. Tapi kalau orang tahu keaiban kita tanpa sengaja dan orang dedahkan dia, tak ada masalah. Memanglah saya ni seorang hamba Allah yang banyak keaiban. Tapi kalau orang tahu perbuatan baik dia sangat dia tak suka sebab dia buat kebaikan bukan untuk orang, dia buat kebaikan untuk Allah Subhanahu Taala. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah mengatakan, orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli terhadap penilaian orang lain terhadapnya, daripada okey kepada tak okey, dia tak kisah benda tu selama hatinya tetap bersih, tidak suka kepada pengetahuan orang lain akan kesulitan yang dihadapi dalam beramal, dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal buatannya. Menterjemahkan secara mudah, tapi pun begitu kalau ikut asalnya dia kata, maknanya dia nak beritahu dia tak, dia paling tak suka kalau orang tahu walau sekecil apa pun kebaikan yang dia lakukan. Cuma di sini terjemah sini akan kesulitan yang dihadapi dalam beramal, sebab kalau tengok terjemahan tak macam tak kena dengan teks bahasa Arab asal. Maknanya dia, katanya Al-Imam Al-Muhasabi, dia tiga benda. Dia tak peduli kalau orang akan daripada baik, pandangan orang terhadap dia jadi buruk dengan sebab dia nak jaga hati dia. Itu yang itu. Yang kedua, dia tak kisah. Dia paling tak suka kalau orang tahu kebaikan dia. Walau sekecil apa pun, disebut sini, walaupun sekecil mana pun, walau yuhibbu tila'an nas ala masaki lidzarri min husni amali. Dia paling tak suka kalau orang tahu kebaikan dia, walau sekecil apa sekalipun. Dan dia paling tak kisah kalau orang tahu segala keburukan amalan dia. Itu adalah orang yang ikhlas, orang yang jujur. Qala al-Imam an-Nawawi wa an Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlas an tastawi af'alul 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Dari Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, dia berkata ikhlas adalah nilai perbuatan seorang hamba sama pada zahir dan batinnya. Itu adalah keikhlasan yang kita biasa dengar Tok Guru ni Aziz kita dah sebut. Orang ikhlas ni dia buat kebaikan macam tu jugalah dia buat kalau dia sorang-sorang ni. Depan orang pun macam tu, belakang orang macam tu. Kalau depan orang dia sembahyang sunat, belakang orang pun dia akan tetap sembahyang sunat. Itu tanda dia ikhlas. Ini dipetik daripada ucapan Sayyiduna Huzaifah Al-Mar'ashi. Okay. Waruwina ataupun warawaina anil imami ustazi Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu qal al-ikhlas ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bi ta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala duna shay'in akhar min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nas aw mahabbati madhin min al-khalqi aw ma'nan min al-ma'ani siwa taqarrubi ila Allah ta'ala. Kemudian Imam Nawawi datang mengambil ucapan seorang ulama sufi yang terkenal iaitu Al-Imam Al-Kushairi. Beliau menyatakan, kami riwayatkan bahawa Al-Imam Ustaz Abu Al-Qasim, Al-Imam Al-Ustaz Abu Al-Qasim Al-Kushairi rahimahullah berkata, ikhlas adalah mengesakan Allah dalam ketaatan dengan niat yang tulus. Maksudnya, dengan ketaatannya dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Baik untuk dilihat makhluk, untuk mendapat pujian, untuk mendapat ketenangan dan sebagainya selain mendekatkan diri daripada Allah. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, keikhlasan ini adalah kita menjadikan hanya Allah Ta'ala saja yang kita persembahkan untuk segala amalan kita. Kita tak buat amalan untuk orang lain. Dalam masa yang sama, dia mahu. Hanya Allah saja yang dia mahu hasil daripada amalan dia. Dia tak mahu benda lain. Dia tak mahu makhluk puji dia. Dia bukan nak cari pujian makhluk. Dia bukan nak cari apa saja daripada makhluk ataupun apa saja makna atau apa saja benda selain daripada mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan keikhlasan. Maksudnya dengan ketaatannya dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Baik untuk dilihat makhluk, dia tidak mahukan apa makhluk pandang dia, ataupun untuk mendapat pujian, dia tidak mahukan pujian makhluk. Untuk mendapat ketenangan, ketenaran, itu ketenaran. Kalau di sini, kalau dalam apa namanya, dalam teks bahasa Arab disebut au ma'nan minal ma'ani, untuk mendapat mahabbah ni maknanya jap sebentar untuk dia makhluk untuk dapat pujian au mahabbati madhin atau suka tuan-tuan kita boleh tukar sikit ketenaran tu, saya tak tahu apa boleh yang dimasukkan di penerjemah. Kita tukar kalimah ketenaran ni kalau merujuk dalam teks bahasa Arab au mahabbati madhin minal khalqi. Maksud dia, ataupun suka untuk mendapat pujian. Kita tukar sikit. Atau untuk mendapat pujian, untuk suka. Tambah sikit, untuk suka mendapat pujian. Kalau tadi dia suka puji. Yang ni bukan takat suka puji. Ada orang dia suka untuk dipuji. Okay. Kalau tadi dia memang mengharapkan pujian manusia. Yang ni, hatta kalau kita nak punya perasaan suka dipuji pun, katanya para ulama itu juga adalah tidak baik. Kita tukar sikit. Jadi dia punya ayat akan jadi begini. Maksudnya, dengan ketaatannya dia hanya ingin mendapat mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Okay. Baik untuk dilihat makhluk, untuk mendapat pujian, untuk suka mendapat pujian dan sebagainya. Okay? Dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, eloknya kalau memang ni bawa lah pen. Kalau kita nak tukar-tukar, kita boleh betulkan dalam majlis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, mari sampai ke tahap tu. Dia tak suka, dia bukan buat ibadat untuk mendapat perhatian makhluk. Dia bukan buat ibadat untuk mencari pujian makhluk. Bahkan dia bukan buat ibadat untuk dia suka dipuji oleh makhluk. Sampai ke tahap tu lah makin ketinggian dia di dalam ibadat. Ni kita boleh cerita tuan-tuan. Saya sendiri pun fikir menggeleng kepala. Macam mana tu susahnya kita nak buat satu perbuatan hanya kerana Allah SWT. Jadi kita inilah bila kita belajar, kita insafi diri kita sendiri. Moga-moga betul lah macam disebut oleh para masyaikh. Macam disebut oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi. Guru-guru dia nak buat benda pun dia akan baca innamal a'mal bin niyat. Saya baru ni bila baca khutbah surah lain tu. Qala Rasulullah innamal a'mal bin niyat. Kain orang puji, orang kata macam-macam. Jadi kerana hati kita jadi rosak dengan sebab pujian orang lain. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita baca begini, usahlah. Kita letak balik, saya buat bukan untuk orang. Saya berusaha untuk buat hanya kerana Allah SWT. Tapi ia merupakan satu mujahadah yang sangat sukar. Yaqulul Imam An-Nawawi, wa qala Sayyidul Jalil Abu Muhammad Sahl bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, nazara al-akyas fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wa la yumazijuhu nafsun wa la hawan wa la dunya. Allahu akbar. Kata seorang ulama katanya di sini, sementara itu As-Sayyid Al-Jalil Abu Muhammad Sah, ditulis Sahal kalau betul-betulnya Sahlun Sah, tapi macam kitalah Abu Bak jadi Abu Bakar dimudahkan begitu. Sahal bin Abdullah ataupun Sah bin Abdullah At-Tustari, seingat saya kalau saya tak silaplah, beliaulah yang telah bertemu dengan Al-Imam Abu Dawud, pengarang Sunan Abi Dawud, dan beliau ni salah seorang ulama sufi. Bila jumpa Al-Imam Abu Dawud, beliau kata, boleh tak tunaikan saya satu permintaan? Kata Sayyiduna Abu Dawud, pengarang Sunan Abi Dawud, ulama hadis terkenal. Dia kata, boleh. Apa dia? Sebab katanya Syekh At-Tustari, saya minta awak tunaikan permintaan saya dan jangan tak tunaikan permintaan saya. Jadi Al-Imam Abu Dawud, yang kita biasa rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, yang itulah Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Ash'as, As-Sijistani, Al-Imam Abu Dawud. Jadi kata Al-Imam Abu Dawud, insyaAllah saya akan tunaikan. Kata Al-Imam At-Tustari, tolong keluarkan lidah kamu. Saya nak cium lidah yang digunakan untuk membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong keluarkan lidah kamu. Saya nak cium lidah yang mana lidah itu digunakan untuk menyebut nama Nabi. Jadi seingat saya beliaulah Syekh Jalil Abu Muhammad Sah bin Abdullah At-Tustari. Nanti saya rujuk balik. Sebab At-Tustari itu adalah merujuk kepada beliau selalunya. Baik, kata beliau, seseorang yang beruntung mencari penafsiran kata ikhlas. Seseorang yang beruntung mencari penafsiran kata ikhlas. Al-Aqiyas ni orang yang cerdik. Cuma di sini semua orang yang beruntung. Bolehlah orang yang cerdik. Al-Aqiyas ni orang yang cerdik. Seorang yang cerdik. Dia kata orang-orang yang cerdik sebetulnya. Kita boleh tukar sikit seorang tu. Kita tukar pada orang-orang. Al-Aqiyas. Al-Kayyis. Kayyis ni jamak dia Aqiyas. Orang-orang yang cerdik mencari penafsiran kata ikhlas. Namun mereka tukar-tukar sikit-sikit dengan tidaklah maknanya memperkecilkan usaha penterjemah. Orang-orang yang cerdik mencari penafsiran kata ikhlas. Namun mereka tidak menemui selain kalimah ini. Mereka, orang-orang yang cerdik ni, dia cuba cari apa tak terjemahan kepada ikhlas. Akhirnya mereka tidak jumpa sebarang penterjemahan bagi ikhlas melainkan kalimah ini. Apa dia? Seluruh gerakan dan diamnya, baik ketika sendiri maupun bersama orang lain, hanya diperuntukkan bagi Allah, tidak dicampuri oleh keinginan, hawa nafsu, dan perkara-perkara keduniaan. Itulah keikhlasan. Maknanya kita hanya menjadikan segala amalan kita hanya milik seorang saja. Hanya milik satu zat je, iaitu Allah Subhanahu Taala. Demi untuk kita mempraktikkan ucapan Allah, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Main kalau puji pun milik Allah, ibadat kita untuk siapa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Dikau ya Allah kami sembah, hanya kepada Dikau ya Allah kami mohon pertolongan. Itulah keikhlasan yang ingin diajar oleh Allah dalam surah Al-Fatihah. Wa qala al-Imam An-Nawawi wa ruwina wa rawaina 'an al-ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu qala al-ikhlas at-tawaqqi 'an mulahazati al-khalqi was-sidqu at-tanaqqi 'an mutala'ati an-nafsi fal-mukhlisu la riya'a lah was-sadiqu la i'jaba lah. Kata apa namanya al-Imam An-Nawawi, kami riwayatkan bahawa Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan ikhlas adalah menjaga diri dari penglihatan makhluk. Ikhlas adalah menjaga diri dari penglihatan makhluk. Sedangkan jujur, jujur ni bersikap benar terhadap Allah. Jujur ni kita boleh katakan maksudnya as-sidqu, bersikap benar. Kalau tadi bersifat ikhlas, yang ni bersifat benar dalam ibadah dia adalah melepaskan diri dari ketaatan kepada hawa nafsu. Maknanya kalau tadi, kalau ikhlas kita tak nak orang tahu akhlak kita, tak nak tahu amalan kita. Tapi orang yang benar pula, dia usaha supaya dia tidak, dia berusaha untuk apa namanya, di nafsu, daripada sebarang nafsu. Dia buat satu ibadat adalah untuk mengelakkan diri daripada dilihat oleh diri, dilihat oleh jiwa. Fal mukhlis la ria'ahu, la ria'alah. Orang yang ikhlas tidak memiliki sifat riak, dan orang yang jujur tidak memiliki kebanggaan diri. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak disebut di sini, kalau ikhlas, kita cuba mengelak diri daripada orang perasan amalan kita. Tapi kalau ada orang, kita tengah buat orang lalu, jangan berhenti. Sebab kalau kita berhenti buat kebaikan, ya, katanya Syekh Fudail bin Ayyad. Tapi kalau contoh, banyak tempat, ada tempat kosong, ada tempat ramai. Baik, kita nak buat ibadat di mana? Eloknya dibuat tempat kosong. Melainkan kalau kita nak buat ibadat di tempat awam dengan harapan supaya orang dapat teringat untuk turut melakukan ibadah. Jadi ketika itu dia menjadi maksud yang baik. Tapi kalau kita buat ibadah, tengok saya buat ibadat. Nampak? Itu kita telah menjadi syirik kalau ikut menurut katanya Syekh Fudail Ibn Iyad. Maknanya orang yang ikhlas, dia tak nak orang lain perasan, makhluk perasan apa yang dia lakukan. Orang yang benar pula di sisi Allah, dari segi ibadat dia, dia tak nak jiwa tahu apa yang dia buat. Maknanya sampai ke diri dia sendiri, dia tak nak jiwa dia rasa bangga dengan apa dia buat. Kadang-kadang kita buat sorang-sorang lah. Tapi, hati sungguh ini. Buat kebaikan. Kita rasa, hebat saya. Main jiwa kita memerhatikan apa yang kita buat. Nafsu kita melihat apa yang kita buat. Kita tak nak sampai putus. Sebab tu dia sebut, orang yang ikhlas, dia tak akan riak. Sebab orang lain tak tahu. Dia tak nak orang lain tahu perbuatan dia. Orang yang benar pula, dia tidak ada rasa bangga diri. Sebab jiwa dia pun tak anggap, kamu buat macam ni pun, kamu banyak kekurangan. Main jiwa dia, memaki dia walaupun dia buat kebaikan. Orang yang benar, dia sampai tak nak ada perasaan diri sendiri, rasa best dengan apa yang dia buat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, rasanya kita boleh berhenti setakat ni dahulu insyaAllah. Ada rezeki, besok kita akan sambung lagi. Dan biiznillah tuan-tuan, saya mempunyai satu perancangan. Setiap kali kita baca kitab azkar lepas ni, kita akan jumpa zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah yang dibuatkan dalam kitab ni. Ada rezeki tuan-tuan, kita nak sekadar bukan belajar, kita nak amal sekali. Jadi kalau contoh kita lalu pada satu bacaan yang menyatakan zikir sekian-sekian-sekian, habis daripada kita baca gini, siapa yang ada waktu kosong, kita duduk, kita amalkan terus zikir tu. Sekurang-kurangnya, dalam hidup kita, kita telah mengamalkan seluruh zikir dan doa yang diajar oleh Nabi yang termuat di dalam kitab azkar. Contoh dia kata, okey, sunat kita baca begiam-begiam-begiam 100 kali. Lepas habis majlis, siapa yang ada waktu kosong, kita duduk, kita baca. Kalau dia kata kena puasa sekian, kita ambil satu waktu, kita puasa. Sebab sekurang-kurangnya kita telah melakukan perbuatan tersebut walau sekali. Supaya kita turut dianggap orang yang telah melakukan perbuatan tersebut insyaAllah. Itu sahaja daripada saya tuan-tuan. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang keikhlasan. Susah juga tu. Orang yang ikhlas, orang yang benar diri. Orang yang ikhlas tak nak orang lain tahu. Orang yang benar terhadap ibadatnya, dia tak nak sampai jiwa dia sendiri puji apa yang dia lakukan. Jadi semoga dengan ucapan-ucapan para ulama dan para orang-orang soleh ini akan mendidik dan menjernihkan hati kita untuk usaha agar mendidik dan memaki hati kita daripada terus rasa bangga diri dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah terima amalan kita. Itu sahaja daripada saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.